تفسيره. Wajah saya, diri saya kepada Zat yang

walaupun pedih soleh. Masih ada yang lebih dicintai gitu kan? Matikan saya karena Islam dan susulkan saya dengan orang-orang soleh sebelum saya. Masih ingin bergabung. Gak kepikir ini gemerlapnya dunia itu. Makanan enak ada, semua ada. Di tengah-tengah seperti itu konsennya tetap antara ini dunia wakil. Ini saudara, kalau orang tidak punya rasa cinta yang luar biasa kepada Allah, tidak sampai kalau itu tidak sampai. Nah, makanya kita masih perlu perbaikan tahsinul dakhil, perbaikan dalam diri kita sendiri, bagian dalam. Ini di Al-Mahbab surat Ar-Ra'd, surat Al-Ra'd. Qul, katakan mana marabbus samawati wal ardh, siapakah Tuhannya beberapa lagi itu. Qul, katakan mana Allah yang menjadi Rabbunya samawati wal ardh. Rabb itu pencipta, pemilik, pengatur, yang mengatur semua urusan. Kalau katakan Muhammad Allah semua itu dalam. Kalau katakan Muhammad apa takhtu min dunihi awliya, apakah kalian akan mengambil dari selain Allah pada Allah kekasih? Kalau kamu sudah tahu begitu itu, masa kekasihmu selain Allah? Ini namanya apa? Istidlal, ingkar ini. Tidak mungkinlah kamu itu yang ngatur semua perkara dunia akhirat itu. Lahir bumi itu Allah. Masa kamu kekasihmu bukan Allah? Masa kamu enggak mencintai Allah? Kan? Cintailah Allah. Cintailah Allah. Baik. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya. Orang-orang iman wa tatma'innu dan tenang apa qulubuhum, hati mereka bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat sama Allah itu udah tenang, gak makan, gak minum, gak terasa. Berjalan-jalan duduk bersama Allah baca Quran, gak terasa. Karena hatinya udah antum, tenang. Inilah sifat orang cinta kepada Allah. Sama dengan anak muda yang lagi jadi cinta. Soalnya kalau nggak dinamainya kayak gini, kita nggak masuk. Coba kalau ingat sama kekasihnya, ngelamun sambil dikasih musik-musik yang itu bisa berjam-jam itu. Diam aja di kamar, sama musik yang lagu-lagu cinta. Kan tenang itu, itu namanya tenang bersama kasih dia. Di sana kalau sambil minum obat, minum apa sambil mabuk gitu. Nah, jadi kalau kita kepada Allah lebih dari itu, karena penyakit ada jadi kira dan lain berkulit. Ketahuilah sempat ingat kepada Allah itu memang menjadi tenang pokok hati. Sekarang kita koreksi, pernah enggak? Asalnya hati kita enggak tenang, galau, sama lagi rasanya manik, terus duduk, istighfar, astagfirullahaladzim, raditu billahi rabbana wa bil islamina, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, raditu billahi rabbana, dan doa pun kita akan susah. Pernah enggak kita terus langsung jadi tenang, yakin gitu, Allah pasti bertolong Allah. Berarti itu merasakan ya, jadi kelihatan kayak ini. Soalnya ini masih banyak saudara menanyakan, saya belum bisa ini. Ya. Gimana yang namanya pikir menjadi hati tenang itu? Semakin, misalkan di contoh ada kejadian, katanya saya dapat musibah, saya susah, saya duduk. Pikir malah tambah ingat saya pak sama apa kejadian-kejadian itu malah tambah sedih. Gimana kekeliruan saya mestinya kan? Ya karena sampai ingatnya sampai itu nggak benar sama Allah gitu. Nah, kalau ingat benar